saat kau bisikkan kata lisan di telingaku, sesungguhnya ku tak berdaya. Kau yang telah meninggalkan, menyakitkan dan menyisakan luka. So